terminologi Yunani cinta. Coba diurai menjadi 4 strata untuk mengungkap jenisnya. Tak ada yang salah dengan masing-masing, tapi bisa jadi masalah kalau salah menempatkannya. Cinta Eros, itu yang pertama. Mau menggambarkan bagaimana cinta terhadap sebuah objek yang menjadi kesukaan yang bisa memenuhi hasrat diri. Misal Anda cinta pada uang, semua orang menyukainya, tapi dia harus jadi objek. Dia bukan subjek yang luar biasa. Cinta Eros sah-sah saja. Yang jadi masalah, salah menempatkannya. Anda mencintai seorang wanita, melihatnya dan birahi, awas, itu cinta Eros. Cinta Eros bisa memanipulasi. Karena itu, kalau Anda mencintai seorang wanita hanya karena kecantikannya, satu waktu ada kecelakaan, wajahnya rusak, cinta pun lenyap bersama dengan rusaknya wajah. Ya, cinta Eros sangat rentan terhadap sebuah persoalan dan bisa mengguncang sendi-sendi kehidupan. Karena itulah, cinta Eros menjadi satu ungkap rasa cinta yang dipahami dengan tepat. Birahi terhadap seorang wanita sah-sah saja. Yang jadi masalah kalau kemudian kita memperlakukan seorang wanita atau pasangan kita sekedar pemuas birahi, itu masalah yang luar biasa. Karena Anda hanya memaksanya menjadi orang yang menjajakan diri. Hargai pasanganmu dengan tak sekedar cinta Eros, tapi harus ada cinta yang berikutnya. Pikirkan itu, renungkan itu. Cinta Eros tidak salah, tapi salah menempatkan jadi masalah. Bersama saya, Bigman Sirait.